Kamu tau gak kalau kamu itu cantik? Cantik banget. Cantik karena kamu cantik. Sayang kamu melebihi dewi-dewi di surga. Saat ciptakanmu Tuhan berkata, akan kujadikan dia istimewa. Pun bangga, dan kini aku yang paling bahagia karena dia ciptakan untuk di dalam. Lagi ada beberapa kaum yang lagi casting untuk video klip cantik gini kesia. Bilangnya lagi casting, nggak tahu sebenarnya. Jadi kita. Makasih toh, Pak Mel. Sudah ada komentar.